Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih berada pada pembahasan mengenal usulul asya. Usulul asya. Naam. Bait yang ke-20 beliau mengatakan wal aslu fil abwa'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji' al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu. Taib. Al aslu fil abdha', yang menjadi asal di dalam permasalahan al abdha'. Al abdha' yakni al jima' atau wat'un nisa'. Di dalam hadis dikatakan wa fi bub'i ahadikum shadaqah. Wa fi bub'i ahadikum shadaqah. Dan ketika seorang suami mendatangi istrinya wa ta'aha ay jama'aha, itu ada di dalamnya shadaqah. Hadha huwal abdha'. Wal aslu fil abdha'i at-tahrim. Wal aslu fil luhum, demikian juga dalam permasalahan luhum, daging-daging, wan nafas, ya, jiwa, wal amwal, dan harta yang dimiliki oleh al-ma'sum, orang yang ma'sum, yakni muslim atau orang-orang kafir yang terjaga, ya, mu'ahad misalnya. Al asl fi hadhil asya, pada asalnya semua ini abdha', luhum, an-nafs wal amwal, ya, lil ma'sum tahrimuha. Al aslu fiha at-tahrim, pada asalnya tahrim, haram. Hatta yaji al-hil, sehingga datang sesuatu yang menjadikannya halal, sampai pasti dan yakin tentang kehalalannya. Fafham hadakallah, fahamilah asal ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepadamu. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam syarah, yakni maksudnya, annal asla fi hadihil asya' at-tahrim. Yang menjadi asal pada semua perkara yang disebutkan tadi, ya, abdha', luhum, an-nafs, wal-amwal adalah tahrim. Diharamkan. Hatta sampai natayakkan al-hil. Sampai kita betul-betul meyakini al-hilla, kehalalannya. Naam. Taib, dirinci satu persatu, ikhwatil kiram. Fal aslu fil abdha' at-tahrim. Yang menjadi asal di dalam al-abdha' wal-abdha' huwa wat'un nisa', ya, mendatangi wanita, al-jima' adalah tahrim. Fala yahillu, maka tidak halal illa biyaqinil hil, maka tidak halal kecuali dengan, ya, yakinnya sesuatu itu halal. Bagaimana kita yakin itu halal? Imma binikahin sahih, dengan nikah yang sahih, bukan nikah yang fasid, karena di sana ada nikah yang fasid. Walaupun secara lahiriah telah terjadi nikah, namun nikahnya fasid, maka tidak boleh. Nah, tetap kembali pada asal at-tahrim. Seperti nikah biduni wali, ya, nikah tanpa wali, masalan. Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Naam. Kalau tidak ada wali, maka yang menjadi wali adalah siapa? Al-Hakim. Naam. Siapa hakim itu? Hakim ya waliul amr. Ya, kalau di negeri kita ini yang menjadi hakim adalah presiden. Presiden sebagai ya wali nikah bagi orang yang tidak memiliki apa? Wali. Dan beliau memberikan wewenangnya kepada ya penghulu dalam hal ini. Nah, maka mereka memiliki hak untuk itu, ya, karena mendapatkan wewenang. Adapun kalau tidak mendapatkan wewenang, ya tidak bisa. Ya. Taib, dia tidak mendapatkan wewenang, tidak bisa. Walaupun dia kepala sebuah instansi, ya, kepala dinas kesehatan misalnya, menjadi wali nikah, tidak bisa, ikhwan. Atau kepala dinas pertanian. Nah, saya juga bagian dari pemerintah, yakni bekerja kepada pemerintah. Tidak bisa yang seperti ini dia menjadi wali. Atau ya, orang yang merasa dia sebagai ustaz, saya menjadi wali. Nah, sebagaimana terjadi pada sebagian kejadian, orang tidak punya wali, dinikahkan sama ustaznya. Nah, apa hak dia untuk menikahkan? Yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali adalah siapa? Hakim. Nah, taib. Jadi selama ada nikah yang sahih atau ketika terjadi nikah yang sahih, taib, di situ telah ada keyakinan halalnya al-wata' au mulkil yamin, au milkil yamin, atau halal karena milkil yamin. Ya, milkil yamin, seorang memiliki budak. Nah, memang itu budak dia, ya. Taib, diperbolehkan. Tentunya dengan pembahasan yang lebih rinci pada babun nikah dan juga bab milkil yamin. Taib, dan rinciannya bisa dilihat pada pembahasan an-nikah dan juga milkil yamin. Berpindah pada masalah berikutnya. Wa kadzalikal luhum. Demikian pula luhum. Al aslu fiha at-tahrim. Hatta yatayaqqan al-hil. Al-luhum, daging-daging itu pada asalnya tahrim. Sampai kita yakin betul itu halal. Taib, bagaimana penerapannya, ikhwan? Walihada, oleh karena itu, idza ijtama'a fi dzabihati sababan. Taib. Jika terkumpul pada hewan sembelihan itu dua sebab. Sebab yang pertama mubih. Sebab yang membolehkan sembelihan itu untuk dimakan. Dan sebab yang kedua muharrim, sebab yang menjadikannya haram. Sehingga kita bingung ini matinya karena apa? Matinya karena sebab yang mubih atau matinya karena sebab yang muharrim? Naam. Nah, ketika kita ragu-ragu sebab kematian hewan ini, hewannya halal. Al-asl, pada asalnya hewan-hewan itu apa? Ya kan boleh. Nah, hewannya. Tapi dagingnya setelah disembelih ini. Nah, ketika disembelih, ya, terkumpul ternyata kematiannya ini ada dua sebab kematian. Mubih dan muharrim. Nah, ketika itu, ghullibat tahrim. Kita lebih dominasikan at-tahrim. Kita lebih menguatkan janibat tahrim. Karena al-asl itu. Nah, fala yahil al-madbuh wal-masid. Maka ketika itu tidaklah halal hewan sembelihan ini atau hewan apa, buruan ini. Falau romahu au dzabahahu, misal ada seorang yang memanah hewan buruan, ya, kelinci, rusa atau yang lain, hewan buruan halal, ya, diburu, kita memanahnya, kita ambil busur dan anak panah, kita ucapkan basmalah, bismillah, kemudian kita panah. Ini kan sebab yang mubih, kita lihat kena, nah, hewan buruan itu. Taib. atau kita sembelih pisau, kita sembelih. Nah, tapi ternyata pisau itu masmumah, pisau itu beracun, pisau itu beracun, ya, racun yang mematikan. Nah, tapi panahnya ada racunnya, pisaunya juga ada racunnya. Kemudian mati. Kita bingung ini matinya karena apa? Matinya karena anak panah ini atau matinya karena racun yang ada pada anak panah itu? Matinya karena sembelihan menggunakan pisau yang tajam ini atau matinya karena racun yang ada pada pisau itu? Nah, ini kita bingung. Nah, maka ghulliba ma'ada ikhwan at-tahrim. Ghulliba at-tahrim. Ya. Aw ramahu fawaqa'a fi ma. Atau misalnya kita memanah hewan, rusa atau yang lain. Ya, kita lihat rusa itu terkena panah, kemudian dia lari. Ya, kita kejar, dicari kemana, nah, tahu-tahu kita dapatkan dia sudah mati di sungai. Ya. Kita tidak ngerti apakah dia mati dulu baru masuk sungai. Ya. Taib. Atau dia mati karena tenggelam. Ya. Kita tidak mengerti. Maka di situ ghullibat tahrim. Atau kita melepaskan anjing, anjing buruan. Nah, kita lepaskan anjing buruan. Kemudian setelah kita dapatkan hewan buruan itu mati memang. Tapi di samping anjing kita ada anjing yang lain. Anjing yang lain bukan anjing yang terlatih, entah anjing siapa, Allahu a'lam, di situ ada anjing yang lain. Yang juga ikut apa? Berada di samping hewan buruan. Maka kita tidak mengerti siapa hakikatnya yang ya, telah memburu dan mematikan hewan buruan ini. Apakah anjing kita yang mu'allam? Ya, atau anjing asing yang berada di dekat anjing kita itu? Allahu a'lam. Maka ketika itu, ghulliba madha at-tahrim. Ghulliba at-tahrim. Au wata'ahu syai'un yaqtulu mislahu ghaliban, atau kita memanahnya ya, kemudian kita dapatkan dia mati karena terbentur sesuatu ya. Jadi kita enggak ngerti matinya karena benturan ya, benda yang keras yang kalau kejatuhan itu dia mati atau terinjak ya, matinya terinjak terkena benturan atau karena panah kita. Yang jelas kita ragu-ragu, syak. Nah, maka kembali kepada kaidah awal yang kita pelajari ya, al-yaqinu la yuzalu bimadha bisyak. Yang yakin adalah madha al-asl wa huwa madha at-tahrim. Dan sekarang kita berada pada kebimbangan kita tentang kematian hewan buruan ini, apakah mati karena panah kita atau karena benturan atau karena injakan. Allahu a'lam. Maka ketika itu ya, kita hukumi dia tidak boleh untuk kita makan. Fala yahil. Taib. Berpindah pada masalah yang ketiga yaitu an-nafs wal amwal lil ma'sum. An-nafs wal amwal lil ma'sum. Wa kadzalika al-aslu fil ma'sum. Kemudian juga yang menjadi asal fil ma'sum. Al-ma'sum yang dimaksud adalah al-muslim. Al-Muslim, seorang Muslim. Taib. Damuhu wa maluhu ya, wa irduhu haramun. Kahurmati yaumikum hadha. Fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Demikian Nabi SAW mengabarkan ketika Haji Wada. Ketika beliau bertanya, ayu yaumin hadha? Tahukah hari apa ini? Sahabat tidak ada yang menjawab. Khawatir diganti namanya. Kemudian beliau mengatakan, alaisa hadza yaumun nahr, bukankah ini yaumun nahr? Beliau juga bertanya, ayu syahrin hadza, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, sesungguhnya harta seorang muslim, jiwa seorang muslim, kehormatan seorang muslim haramun, hukumnya haram, tidak boleh kita mada kita ganggu. Hadza huwal asl at-tahrim. Haramun kahurmati yaumikum hadza. Wa fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Hadza wal asl fil ma'sum. Demikian pula mu'ahad. Al-ma'sum yang lain adalah al-mu'ahad. Al-mu'ahad yakni kafir, al-mu'ahad. Ya. Yang diharamkan untuk dibunuh, diharamkan untuk diambil hartanya. Ini mu'ahad. Tahrim damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadza huwal asl. Damuhu, maluhu, irduhu. Ya. Maka harus hati-hati terkait dengan seorang muslim. Hartanya, jiwanya, kehormatannya. Fala tubahu illa bihaqqin. Maka ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh untuk dilanggar. Diambil hartanya, diambil darahnya, yakni ditumpahkan darahnya atau dijatuhkan kemuliaannya. La yubah, tidak diperbolehkan illa bihaq. Naam. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sesuatu yang menghalalkannya. Taib. Fa idza zala al-asl, ketika telah hilang asal itu, nah baru kemudian boleh diambil hartanya atau ditumpahkan darahnya. Imma biriddatil muslim. Bisa jadi dengan sebab riddah. Nah, Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari agamanya, dari Islam, faqtuluh. Nah, izin dari syar' untuk membunuhnya. Tetapi yang membunuh tentunya al-hakim. Al-Hakim. Nah, dipanggil, ya, diancam untuk dibunuh. Nah, tapi untuk masuk kembali Islam, yustatab, diminta tobatnya. Fa in taba, jika dia bertobat, alhamdulillah. Wa illa kutil. Jika tidak, maka dibunuh. Nah, atau dia melakukan amalan naam yang kekufuran, sihir, haddus sahir. Darbuhu bisayf, dipenggal lehernya. Au zina al-muhsan, au zina al-muhsan, atau dia berzina, dan jika dia seorang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, maka dia hadnya adalah dibunuh karena dia muhsan, dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Au qatala nafs, atau dia membunuh jiwa, atau qatlu nafsin, atau dia membunuh jiwa, maka berlaku qisas. Ini bagi orang-orang muslim, ya. Dengan riddah atau zina, muhsan atau qatlu nafs, maka menjadi halal darahnya. Kalau dia orang kafir mu'ahad, au naqdul mu'ahad al-ahd, ketika dia menyelisihi al-ahad, ya, perjanjian dengan kaum muslimin, halal, maka menjadi halal qatluh. Menjadi halal qatluh. Taib. Wabillahi taufiq. Wa kadzalika idza janal insan jinayatan tujibu qat'a adwin au tujibu uquba au malan halla minhu biqadri ma yuqabil tilkal jinayah. Demikian pula ketika seorang muslim melakukan jinayah, tindak kriminal, ya, taib, yang kemudian dihukumi untuk tujibu qat'a adwin, ya, taib, jinayah yang kemudian memberikan konsekuensi dipotong sebagian anggota tubuhnya, ya, kisos, yakni autujibu uqubah, atau dia melakukan perbuatan kriminal yang memang mengharuskan adanya uqubah, ada hukuman, takzir misalnya, aumalan atau harta, maka boleh untuk diambil, ya, diambil itu tadi, darahnya, ya, mungkin sebagian tubuhnya atau hartanya, biqadri ma yuqabilu tilkal jinayah, tentunya sesuai dengan apa, sesuai dengan jinayah, tindak kriminal yang dia lakukan. Naam. Taib, seperti dia memotong tangan saudaranya, maka dia juga dipotong. Ya. Taib, dia memecahkan gigi saudaranya, maka juga dipecahkan giginya. Taib, au sariqa wa nahwahu, atau dia mencuri dan yang semisalnya. Mencuri itu jibu qata' al-yad. Ya, mencuri ketika telah mencapai nisab, syarat-syaratnya terpenuhi, ya, maka dipotong tangannya. Naam. Wabillahi taufiq. Wa kadza idza istadana wa abal wafa. Demikian pula jika ada seorang yang dia berhutang kepada seseorang. Hutang, istadan, pinjam uang tetapi tidak pernah mau membayar. Wa aba al wafa. Tidak pernah mau membayar. Nah, dia tidak peduli. Utang sana, utang sini untuk usaha sampai tambah besar usahanya. Nah, maka boleh hartanya diambil. Fayu'khadh min malihi biqadri dzalikal haqq. Boleh diambil hartanya, ya, seukuran hak itu. Sawa'un kana ad-dain lillah au li khalqih. Sama saja apakah hutang itu, ya, antara dia dengan Allah atau hutang, ya, kepada makhluknya, au nafaqah lil aqarib wal mamalik, atau nafkah untuk kerabat dan mamalik, kerabat dan juga milkil yamin, wal bahaim atau hewan-hewan ternak dia, wal dhaif atau tamunya, wa nahwi. Oleh karena itu ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan suaminya, inna zauji syahih, nah, suami saya kikir, bakhil, ma yu'tini ma yakfini wa yakfi bani, dia memberikan nafkah dengan nafkah yang tidak mencukupi untuk aku dan anak-anakku. Nah, yani apakah boleh saya mengambil, yani selama ini mengambil tanpa izinnya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, nam khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi banik bil ma'ruf. Boleh kamu mengambil dari hartanya, ya, untuk kamu dan untuk nafkah anak-anakmu, tetapi bil ma'ruf. Dengan cara yang apa? Yang ma'ruf. Naam, ala kulli hal, pada asalnya harta itu tidak boleh diambil. Harta yang dimiliki oleh maksum tidak boleh diambil dan hukumnya haram. Kecuali dengan sebab-sebab. Taib, dengan sebab-sebab yang syariat ini mengizinkannya. Taib, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau, Al-Alamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam penjelasan beliau atas bait yang ke-20 dan ke-21. Naam, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita ambil manfaatnya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.